بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Wabaat, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini adalah pertemuan kita yang ke-34. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, kita sudah membahas poin yang berjudul wawajibatuhu sab'ah, hal-hal yang wajib ketika seorang tayamum itu ada 7. Ini sudah kita bacakan penjelasan beliau, tapi kita murojaah, kita ulang sedikit untuk menyegarkan apa yang sudah kita baca. Yang pertama adalah berniat. Tentunya niat adalah sesuatu yang wajib dalam semua amal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ditentukan dengan niatnya. Dan niat ketika seseorang tayamum adalah listibahati as-salah, untuk melaksanakan sholat. Dia tayamum untuk melaksanakan sholat, ya, bukan untuk mengangkat hadas. Karena menurut pendapat yang lebih kuat, tayamum adalah tidak mengangkat hadas, tetapi listibahati fardhi sholat, agar bisa diperbolehkan melaksanakan kewajiban sholat. Atau kita berniat agar diperbolehkan melakukan ibadah yang membutuhkan bersuci. Contohnya adalah tawaf misalnya, atau mashul Quran, ya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, dan rincian-rinciannya sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kewajiban yang kedua dan yang ketiga adalah qasdut turab wa naqluhu. Qasdut turab wa naqluhu. Qasdut turab adalah menyengaja mengambil tanah, artinya tidak boleh tanah yang menempel di wajah kita, misalnya dikarenakan kita tidur lalu di lantai ada debu atau ada angin yang berhembus lalu membawa debu sehingga menempel di wajah kita lalu kita gosok seperti itu, tidak boleh. Harus ada qasdut turab, yaitu kesengajaan untuk mengambil tanah. Karena memang Allah berfirman dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka tayammumlah kalian, maksudkanlah secara sengaja, yaitu sa'idan tayyiba. Kalian mengambil tanah yang suci. Nah, ini yang kedua, ya, qasdut turab. Yang ketiga adalah wa naqluhu. Naqluhu itu artinya tahwiluhu, memindahkan tanah dari tempat yang asli, ya, tempat di mana dia berada, lalu kita ambil, kita naklu, kita ambil lalu kita tempelkan ke bagian-bagian tayammum, ya, yaitu wajah dan tangan. Nah, ini yang kedua dan ketiga, niat qasdu at-turab. Yang ketiga adalah kata beliau naqluhu, kita pindahkan tanah tersebut, ya, kita pindahkan. Adapun yang keempat dan yang kelima adalah mashu wajhihi wa yadaihi ma' mirfaqaihi. Mengusap wajah, ini yang keempat, dan mengusap kedua tangan sampai ke siku-siku. Argumentasinya sudah kita sampaikan, ya. dari mulai penjabaran dari firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, lalu beberapa riwayat dari Ibnu Umar dan lainnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan yang lainnya. Ini yang kelima, ya, niat qasdut turab, naqluhu, lalu mengusap wajah, mengusap tangan sampai ke siku. Yang keenam adalah at-tartib, at-tartib. Tentunya Allah telah menggariskan tartib di dalam Al-Quran, ya. Yang pertama wajah, baru yang keduanya. Yang pertama wajah, yang kedua baru tangan. Adapun yang ketujuh adalah kaunuhu bidorbataini. Tayamum itu dilakukan dengan dua pukulan. Ini pun masalah khilaf di kalangan para ulama, tetapi di mazhab Imam Syafi'i, ya, dalilnya sudah kita sampaikan di kesempatan yang lalu, bahwa tayamum itu adalah bidorbatain, dengan dua pukulan, artinya dua kali kita mengambil tanah, satu kali untuk wajah dan kita ambil lagi satu kali untuk tangan. Dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain. Ini poin-poin yang sudah kita baca di kesempatan yang lalu. Kemudian muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, qil, ada pendapat yang mengatakan, pendapat ini lemah, ya, in amkana bidorbatin kafa, kalau seandainya memang bisa dengan satu pukulan maka itu boleh. Ini menurut sebagian ulama Syafi'iyah, walaupun pendapat ini dianggap lemah. Artinya kalau ingin satu kali saja memukul, itu boleh saja menurut sebagian ulama, ya, ulama Syafi'iyah ataupun di luar Syafi'iyah. Kahirqatin wa nahwiha, yaitu menggunakan kain atau yang sejenis dengannya. Misalnya ada kain yang kita lipat menjadi dua bagian, satu bagiannya untuk wajah, satu bagian yang lain untuk tangan misalnya. Kita sengaja mengambil turab atau tanah tersebut dengan dua bagian kain. Ini menurut sebagian ulama diperbolehkan, ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala, bi an ya'khudha khirqatan kabirah, yaitu seseorang mengambil kain yang besar, ya, fayadribu bihal ard, kemudian ditempelkan ke tanah, thumma yamsahu bitarfaha wajhahu, kemudian dengan satu bagian atau sisi dari kain tersebut dia mengusap wajahnya, wa bitarfihal al-akhar yadaihi, dan bagian yang lain digunakan untuk mengusap tangannya. Ini menurut sebagian ulama diperbolehkan, ya. Walaupun di sini beliau menukil perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Minhaj, qultu al-ashah wujubu darbatain. Kata Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj, pendapat yang lebih sahih, ya, dari nukilan dari Imam Syafi'i, bahwa wajib dua kali pukulan. Ya, wajib dua kali pukulan, artinya tidak cukup kalau sekedar satu kali pukulan, satu kali mengambil tanah. Lalu beliau berkata di sini, wala yajibu isaluhu batini sya'ri khafifin, dan tidak wajib kita debu, ya, atau tanah ke bagian dalam dari sya'ri khafif, yaitu rambut-rambut yang khafif, yang tipis, atau biasa disebut dengan istilah apa kalau dalam wudu, manabit asy'ar, manabitu sya'ar, tempat tumbuhnya rambut halus di kepala. Itu dalam tayamum tidak harus, ya, tidak harus kita mengusap atau memastikan debu, ya, atau tanah sampai ke tempat tersebut. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, saudaraku sekalian rahimakumullah, kita ingin membahas poin yang berjudul wasunanuhu. Ya, wasunanuhu. Sunnah-sunnah tayammum. Yang pertama kata beliau adalah at-tasmiyah. Jadi ketika seorang muslim hendak mengambil tanah untuk tayammum, dia membaca bismillah. Sebagian ulama menambahkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Tapi di sini hanya tasmiyah, bismillah, bismillah. Ya. Dia ketika mengambil tanah seperti ini, ya, terbuka. Nanti akan dijelaskan jangan seperti ini, tapi terbuka. Bismillah, ya, bismillah. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa, beliau berkata, li'annahu taharatun bisababil hadas. Karena tayamum adalah bersuci disebabkan oleh hadas. Fastahabba dzikrasmillahi ta'ala alaihi kalwudu. Maka disunnahkan menyebut nama Allah sebagaimana di dalam wudu. Karena dia sama-sama dari hadas. Tayamum bersuci dari hadas. Ya begitupun mohon maaf, wudu bersuci dari hadas atau mengangkat hadas. Adapun tayamum bersuci dikarenakan hadas, walaupun dia tidak sampai mengangkat hadas ya. Kalau wudu rafiun lil hadas, dia mengangkat hadas. Tetapi kalau tayamum dia lil hadas, disebabkan karena hadas. Karena dua-duanya adalah memiliki kesamaan, dilakukan dikarenakan hadas, maka sebagaimana dalam wudu disunnahkan kita membaca bismillah, begitupun di dalam bab tayammum. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian rahimakumullah, kata beliau, taqdim yamin yaminihi, taqdimu yaminihi, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Ya, khususnya kalau tangan nanti ya, kanan dulu baru kiri. Tentunya hadisnya sudah berulang-ulang, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam senang melakukan hal-hal yang baik dari sebelah kanan. Baik itu memakai sendal, menyisir rambut, bersuci, itu Nabi selalu memulainya dari anggota tubuh sebelah kanan. Ini yang kedua ya. Yang pertama apa tadi? Tasmiyah. Yang kedua adalah takdim, ya, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Yang ketiga disunnahkan adalah wa'a'la wajhihi. Hendaknya dia memulai, kalau tangan kan ya sebelah kanan. Lalu bagaimana wajah? Wajah hendaknya dimulai dari atas. Ya, hendaknya dimulai dari atas. Karena disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafadib, li'annahu asyraful mawadi' minal insan. Karena bagian atas, yaitu bagian kening adalah, atau bagian wajah ini, atasnya adalah bagian yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Ya Allah katakan, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah Allah yang menciptakan rupa kalian dan dia perbagus rupa kalian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Ini tiga yang pertama, at-tasmiyah, ya, lalu at-tayammun, lalu yang ketiga adalah a'la wajhihi, dimulai dari apa, bagian atas wajahnya. Sekarang ada satu paragraf di mana beliau rahimahullahu taala akan menyebutkan kepada kita kaifiyatut tayammum. Ya, kaifiyah at-tayammum. Bagaimana tata cara tayammum? Kalau wajah kan tadi disebutkan min a'la wajhihi. Ya, a'la wajhihi berarti ya dari sini kan, dari sini. Ya. Artinya boleh, kalau di mazhab Syafi'i boleh seperti itu ya, artinya dari depan. Walaupun para ulama mengatakan tidak masalah juga seandainya kita sebagaimana kita berwudu ya, berwudu normal. Ya. Atau kalau kita urutkan ya, yang pertama harus kita lakukan ya, kita lebarkan tangan kita begini. Setelah lebar ya, nanti kalau kita tambahkan lagi di pukulan yang pertama disunnahkan melepas cincin. Kalau ada cincin, tapi di pukulan yang kedua wajib melepas cincin. Itu penjelasannya begitu di mazhab Imam Syafi'i. Kenapa di pukulan pertama disunnahkan melepas cincin? Ya agar sempurna ketika dia mengusap wajahnya. Lalu kenapa kalau di pukulan kedua saat dia hendak mengusap tangan dia harus melepaskan cincin? Karena bagian yang berada di bawah cincin adalah bagian dari tangan yang harus terkena debu. Tapi kan bisa cuman digoyang-goyang saja agar debunya masuk, tidak? Karena turab, sebagaimana sudah sering kita sampaikan bahwa at-tayammum taharatun da'ifah. Tayamum itu toharah yang sifatnya lemah. Artinya lemah, dia sifatnya dikerjakan karena darurat. Oleh karenanya kalaupun kita geser-geser cincin kita agar debu masuk ke dalamnya, sulit masuk. Ya, tidak seperti air ya. Air itu masuk dia. Tapi kalau debu kita goyang-goyang, tidak bisa. Oleh karenanya para beliau mengatakan, nanti akan kita baca ya, kalau di pukulan pertama, pukulan di mana kita mengambil tanah ya, itu disunahkan membuka cincin. Tapi di pukulan kedua, di mana pukulan itu dimaksudkan untuk mengusap tangan, kita wajib melepaskan cincin yang ada di tangan kita. Jadi seperti ini kan? Ya, sambil kita membaca bismillah, kita mengambil tanah ya. Lalu nanti akan ada tambahan riwayat, kalau memang terasa debunya sangat tebal, kita boleh melakukan takhfif ya, kita ringankan, boleh seperti ini ya. Kita kurangi debu yang menempel di tangan kita. Setelah itu baru kita usap bagian wajah. Ya, bagian wajah kita usap dari atas ke sini. Begini ya. Nah, ini awat tayamum. Artinya dari setelah kita mengambil tanah sambil membaca bismillah, ya, cincin disunahkan untuk dilepas, kita angkat. Kalau debunya banyak tebal, kita lakukan seperti ini ya. Lalu kita usap bagian atas, dari bagian atas ke bagian bawah. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan apa? Tayamum untuk bagian wajah. Ya, tayamum untuk bagian wajah. Sekarang kita ingin melihat bagaimana tayamum bagian tangan. Tentunya di mazhab Imam Syafi'i, tayamum itu dengan dorbatan, dengan dua pukulan. Artinya pukulan untuk wajah dan pukulan untuk tangan. Tadi kita katakan bahwa cincinnya dilepas, baru kita pukul lagi seperti ini. Ya, ya, kita angkat tangan kita, lalu kita lakukan seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, disebutkan ya oleh para ulama bahwasanya yang pertama harus kita lakukan, kalau di sini kita perhatikan ya, kaki tangan kanan kita letakkan di bagian ini. Ini kan tangan kiri, ini tangan kanan, ini kita letakkan begini. Ya, jadi semua jari-jari kiri menempel di bagian jari-jari kanan kecuali jempol, kecuali ibu jari. Nah, itu begini kalau yang dijelaskan oleh para ulama. Ditarik seperti ini sampai ke atas, sampai ke siku-siku, sampai siku-siku diputar seperti ini ya, ditarik ke depan. Nah, begini ya. Jadi bagian pertama, bagian belakangnya dulu diusap sampai ke sini, siku-siku dibalik, lalu begini kan. Nah, dengan cara seperti ini kita berhasil meratakan turab atau tanah ke seluruh bagian dari tangan ya. Jadi tata caranya kita ambil begitu, lalu kita tempelkan tangan kiri kita di bawah tangan kanan kan begitu ya. Lalu ditarik sampai di sini, kita kepal seperti ini, lalu ditarik sampai ke siku pas, kita putar begini, kita kembalikan ke depan. Nah, perhatikan bagian jempol mengusap begini. Jadi bagian jempol diusap bagian dalam ibu jari kiri mengusap bagian luar ibu jari kanan ya, begitu. Begitu. Tata cara yang dilakukan ketika kita tayamum. Lalu sebelah kiri bagaimana ya? Sama. Sebelah kiri sama, cuman tinggal posisinya dipindah saja. Ya, ini tangan empat jari ini memegang bagian bawah sebelah kiri, kemudian ditarik sampai pergelangan, ditarik lagi sampai siku, diputar, dinaikkan ke bagian dalam, tarik ke atas begini kan. Tuh. Dengan ini kita sudah menyelesaikan tayamum. Nah, ini yang beliau sampaikan. Wa fil yad, cara mengusap tangan kata beliau, yadau asabi al yusra siwal ibham ala zuhuri asabi il yumna siwal ibham. Caranya adalah meletakkan jari jemari sebelah kiri, ini dia jari jemari sebelah kiri kecuali ibham, ibham itu ibu jari, ala zuhur ya, di luar nih, di bagian ini, di bagian asabi il yumna seperti ini ya. Ya, ditarik sampai ke ku ini, pergelangan yang ini ditarik sampai sini. Ya, kemudian kita dom, kita dhamma atrafal asabi, kita rapatkan kita rapatkan jari setelah sampai ke apa pergelangan, kita rapatkan jari kita, lalu dikatakan ila wayamurruha ilal mirfaq, ditarik sampai ke mirfaq, ke siku-siku, summa yudir, diputar ke depan ya, batin, bagian dalam pergelangan tangan, ditarik lagi sampai ke depan seperti ini. Nah, ini yang dijelaskan oleh beliau ya, yang dijelaskan oleh al-imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Kemudian beliau berkata, summa yamsahul yusra bil yumna kadzalik. Begitu pun yang dilakukan di tangan sebelah kiri. Summa yukhallilu asabi'ah. Kemudian dia hendaknya menyela-jela jarinya. Berarti seperti ini. Dia hendaknya menyela-nyela jarinya. Berarti kan begini ya. Satu, sampai sini berhenti, kita genggam, tarik sampai siku, diputar ke depan ke bagian dalam, ditarik lagi begini ya. Sama ini, ditarik ke sini, digenggam sampai ke siku, dibalikan lagi ke sini, diusap seperti ini, lalu setelah itu disela-sela seperti ini ya. Ya, dikatakan summa yamsahul yusra bil yumna summa yukhallil asabi'ah. Kemudian jarinya disela-sela. Karena memang kan Allah katakan usaplah wajah dan tangan. Dan tangan ya mencakup bagian sela-sela pun, itu bagian dari tangan. Wa yamsahu ihda rahataini bil ukhra. Dan kita menempelkan telapak tangan dengan yang lain. Artinya memastikan debunya sudah merata di bagian tangan. Ah, ini poinnya. Ya, kalau kita ulang berarti satu tepukan, bismillah, ya bismillah. Lalu kita angkat, kita tipiskan. Ya, lalu kita mulai dari atas ke bawah. Begini. Kita ambil lagi. Kita tipiskan begitu. Lalu begini. Sampai sini digenggam tangannya, tarik ke siku, diputar ke depan, ke bagian dalam, tarik lagi. Nah, jadi jempol ini mengenai yang begini. Ya, sama juga, tarik sini, digenggam. Begini ya, apa? Lalu setelah itu di sela-sela tangannya ditempel untuk memastikan debunya sudah merata ke semua bagian. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau al-Qadi Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa takhfiful gubar. Yang keberapa ini? Berarti yang keempat ya. Atau yang kesekian, panjang, karena di sebelumnya cukup panjang. Beliau katakan di sini mustahab kita takhfif al-gubar, yaitu mengurangi debu dengan cara yang tadi kita lakukan ya, dengan cara yang kita lakukan. Hal ini berdasarkan hadis Abdurrahman ibni Abza' anna rajulan ata Umar radhiyallahu ta'ala anhu faqala inni ajnabtu falam ajid ma. Aku junub dan aku tidak mendapatkan air. Faqal, maka Umar bin Khattab berkata, la tusalli. Faqala Ammar bin Yasir yang saat itu ada di sisi Umar berkata, amma tazkur ya amiral mu'minin, apakah anda lupa ya amiral mu'minin, idh ana wa anta fi sariyah fa ajnabna, tatkala kita dalam satu sariyah, perjalanan pasukan, falam najid alma, kita saat itu tidak mendapatkan air. Fa amma anta falam tusalli, engkau wahai amirul mu'minin saat itu tidak salat. Wa amma ana fatama'aktu fi turab, aku berguling-guling di tanah, wa sallaitu, aku salat. Faqala an-nabi, maka nabi pun berkata, inna makana yakfika an tadrib biyadayka al-ard, wahai Ammar, cukup bagimu untuk memukul, mengambil tanah ya. Summa tanfukh, kemudian kau meniupnya, menipiskannya. Kalau memang terlalu tebal, ini yang menjadi syahid. Yang ingin kita ambil adalah kalimat kemudian engkau meniupnya, artinya mengurangi ketebalan tanah atau debu yang menempel di tangan. Lalu poin yang lain dikatakan, wa yufraqu asabi'ahu inda dharbi 'ala turab fihi ma. Dan hendaknya ketika kita memukul atau mengambil tanah, memukulkan tangan ke tanah, kita renggangkan apa, jari jemari kita. Kita renggangkan jari jemari kita. Kita buka ya. Alat turab fihi ma, baik ketika mengambil tanah untuk wajah atau mengambil tanah untuk tangan. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, li'annahu ablagu fi itharatil gubar, karena itu lebih ablag, lebih sempurna agar tanah tersebar ke bagian-bagian yang wajib diusap. Wa yajibu naz'ul khatim fi darbati tsaniyah. Di pukulan yang kedua, yaitu pukulan yang kita lakukan untuk mengusap tangan, kita wajib melepas cincin. Ini yang tadi sudah kita jelaskan ya. Walau ahdatsa baina naqli wa masil wajhi batal. Seandainya seseorang hadas ketika dia ngambil tanah, akan dia angkat sebelum sampai di wajah, dia mohon maaf hadas, dia kentut misalnya, maka batal, harus diulangi lagi. Ya. Wa wajaba akhdhu tsani, dan dia wajib mengambil yang kedua. Ya, ambil lagi sekali lagi. Kita memasuki bab yang terakhir ya. Ini pembahasan tayammum masyaallah panjang sekali ya. Mubtilat at-tayammum, hal-hal atau perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Dikatakan oleh beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa yubtilu tayammum 'anil wudu bi nawaqidil wudu. Batal tayammum sebagai pengganti wudu bi nawaqidil wudu, dengan pembatal-pembatal wudu. Ya, hadas ya, hadas kecil ya, pembatal-pembatal. Jadi apa yang membatalkan wudu, itu pula yang membatalkan apa, tayammum. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'anna tayammuma badalun 'anil wudu. Karena tayammum itu pengganti wudu, maka dia sama dengan wudu. Wama yang kudul asla yang kudul badal min babil aula. Kalau yang asalnya saja yaitu wudu batal dengan hal-hal tersebut, apalagi badalnya adalah tayammum. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah wabitawahumin, tawahum, waham, adanya munculnya prasangka kudrotahu alamain. Ya, apa namanya, dia mampu menggunakan air. Jadi dia belum mulai sholat, lalu dia katakan, kayaknya saya bisa ini menggunakan air. Ya, maka dalam kondisi itu wajib dia menggunakan air. Ya, tawahumu kudrotahu ala ma'in yajibu isti'maluhu. Kalau dia menyangka, oh sepertinya saya ada air ini ya. Karena memang ketika kita tayamum harus yakin bahwa air tidak ada. Ya, harus yakin bahwa air tidak ada. Contohnya kata beliau, karu'yati sarabin, dia melihat ada seperti apa, sarab, apa itu sarab, kalau lagi panas itu di jalan itu atau di gurun ada seperti mata air dari kejauhan ya, dan dia menyangka itu mata air, maka sebelum dia sholat hendaknya dia mendatangi tempat itu untuk memastikan ada atau tidaknya air. Qoblas sholah, tapi ini qoblas sholah, artinya kalau ba'das sholah ya sudah lanjutkan ya, ini qoblas sholah. Tapi kalau sudah terlanjur sholat, ya Allahu Akbar, lalu dari kejauhan dia melihat seolah-olah ada air, maka ya tidak perlu dia apa membatalkan. Boleh dia melanjutkan salatnya sampai selesai. Ya, boleh dia melanjutkan salatnya sampai selesai. Sebagaimana dalam hadis ya, ada dua orang yang tayammum lalu mendapatkan air, yang satu mengulang, lalu yang satu melanjutkan. Maka Nabi berkata, yang tidak mengulang asabta sunnah, kamu sudah sesuai dengan sunnah, yang mengulang kamu dapat dua pahala. Begitu penjelasan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kata beliau, fiha, dia sudah ada dalam salat, wa kanat mimma tu'ad, ya, dan apa namanya, dia yakin adanya air ya, dia yakin adanya air, maka hendak, dan dia sedang kondisi mukim, maka hendaknya dia apa namanya mengulang, artinya hendaknya dia tayammum ya, hendaknya dia tayammum. Fa in lam tu'ad ya, tetapi kalau dia dalam kondisi musafir misalnya, kata yammumi musafirin safaron tawilan fala ya, kalau memang dia kondisinya musafir dan umumnya musafir tidak mendapatkan air, maka tidak perlu dia mengulang, walaupun ada prasangka misalnya ada kemungkinan ada air dan dia sudah berusaha mencarinya dan dia berada di tempat yang umumnya tidak ada air, maka tidak perlu dia mengulang apa, tidak perlu dia apa, tidak batal tayamumnya. Ini poin-poin ini bagian akhir, saya cari penjelasannya di beberapa kitab, berbeda-beda penjelasan para ulama. Wa yutimmuha, dan dia menyempurnakan salatnya kalau memang dia berada dalam kondisi musafir yang umumnya tidak ada air di situ, wa tujzi'uhu, dan salatnya dianggap sah. lakin yundabu qat'uha liyastanifaha biwudu'in. Walaupun dia disunnahkan kalau memang ada air, disunnahkan dia memutus sholatnya, ya, liyastanifa biwudu'in, agar dia memulai lagi dengan wudu. Ya, artinya kalau dia musafir, kayaknya ada, dia lagi sholat, sepertinya ada air. Karena itu musafir, ya sudah, lanjutkan saja. Yang penting ketika kita takbiratul ihram, kita sudah bisa memastikan bahwa air itu tidak ada. Ya, masalah nanti di pertengahan sholat ada air, silahkan dilanjutkan. Walaupun bagus juga seandainya dia membatalkan tayamumnya, kata beliau, lalu dia mengulang berwudu, baru dia sholat. Ibnu Naqib berkata, li'anna fi'laha bil wudu afdal, karena sholat menggunakan wudu lebih utama. Wa khurujan min khilafin, dan sebagai bentuk kita keluar dari khilaf, man abtalaha, menurut sebagian ulama, kalau sedang sholat lalu ada air, maka batal, ya. Wahum al-Hanafiyah, dan itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Fa'in ro'ahu fi naflin wa nawa adadan atammahu. Kalau seandainya seseorang lagi sholat sunnah, ro'ahu, lalu dia melihat air, ya, sedangkan dia sedang sholat sunnah, wanawa, dan dia sudah berniat bahwa dia hendak melakukan sejumlah rokaat tertentu. Misalnya dia hendak 3 rokaat, ya, dia hendak 3 rokaat witir, maka sempurnakanlah. Wa illa, tetapi kalau dia melakukan sholat sunnah yang sifatnya mutlak, farokatain, ya, tidak boleh dia sholat lebih dari 2 rokaat. Intinya kalau kita tayamum sebelum sholat, kita berprasangka ada air, atau kita mendapatkan air, maka batal tayamum kita. Tetapi ketika sudah terlanjur sholat, maka kalaupun kita ingin melanjutkan, boleh, atau kalaupun kita ingin membatalkan, mengulang wudu, itu lebih utama, kalau kata beliau. Wala yajuzu bitayammumin aktsara min faridatin wahidatin maktubatin au mandzuratin. Dan tidak boleh dengan satu tayamum lebih dari satu sholat yang wajib. Jadi maghrib kita tayamum, untuk isya kita tayamum, untuk subuh kita tayamum. Ini pendapat yang mu'tamad di mazhab Imam Syafi'i. Alasannya kenapa? Sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, karena menurut mereka tayamum tidak mengangkat hadas, tetapi dia adalah fi'lun listibahatis sholah, perbuatan yang dengannya kita diperbolehkan sholat, walaupun sebenarnya kita dalam kondisi hadas. Walaupun ini masalah khilaf, ya. Yang berpendapat seperti ini 2 imam, yaitu Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat tayamum pengganti wudu, maka sebagaimana wudu mengangkat hadas, begitupun tayamum. Ini pendapatnya siapa? Malik dan Ahmad. Kalau di mazhab Imam Syafi'i yang berpendapat seperti itu Imam Al-Muzani, ya, salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Muzani. Begitupun disebutkan di sini Ibnu Munzir, ya. Ya, Ibnu Munzir, dan ini adalah pilihan Ar-Ruyani dalam kitab Najmul Al-Wahhaj. Jadi memang khilaf di kalangan, bahkan di mazhab Imam Syafi'i pun khilaf apakah tayamum ini mengangkat hadas ataukah tidak. Tapi pendapat yang mu'tamad yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i dan dikuatkan adalah pendapat yang mengatakan dia tidak mengangkat hadas, tetapi hanya listibaha as-salah. Jadi satu kali tayamum, satu kali yang wajib. Zuhur 1 tayamum, asar 1 tayamum, maghrib 1 tayamum, isya 1 tayamum, subuh 1 tayamum, ya. La yajuzu bitayammumin, tidak boleh dengan 1 tayamum aktsar kita melaksanakan sholat lebih dari 1 yang wajib. Artinya 1 tayamum hanya boleh untuk 1 sholat yang wajib, ya. Wa masya'a minan nawafil wal janais. Tapi kalau itu sholat yang sunnah, boleh lebih dari 1 kali, ya. Begitupun sholat jenazah. Hal ini ma'asyiral muslimin, tentunya kita perlu dalil, perlu argumentasi. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan isnad yang sahih dari Umar radhiyallahu taala anhu berkata, yatayammam likulli salatin wa in lam yuhdits. Tayammum untuk setiap kali salat walaupun dia belum hadas. Begitu kata Umar bin Khattab. Hadis ini riwayat Sunan Baihaqi dalam kitab At-Taharah, bab At-Tayammum likulli faridatin. Wa awrada fil bab atharan an Ali, begitupun Imam Al-Baihaqi membawakan riwayat yang sama dari Ali dari Amr ibn al-As, dari Abdullah ibn Abbas, dan yang lainnya. Kemudian di sini Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, wa qawlu sahabi fi misli hadha lahu hukmul hadis al-marfu'. Dan ucapan sahabat dalam poin-poin seperti ini, poin-poin ibadah yang akal tidak masuk ke dalamnya, ini dihukumi dengan hadis sebagai hadis yang marfu'. Li'annahu la yuqalu birra'i wal ijtihad. Karena ini, hal-hal seperti ini, ya, tayamum itu untuk setiap kali sholat fardu, itu tidak diucapkan oleh sahabat dari akal atau ijtihad. Tetapi ini berdasarkan apa yang mereka simak dari penjelasan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab, ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bab tayammum dari kitab Taharah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam menuntut ilmu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita coba melanjutkan babul haid, bab terkait dengan haid, ya, terkait dengan permasalahan khusus untuk wanita. Baru setelahnya nanti kita memasuki kitabus shalah. Ya, kitabus shalah. Kalau artinya kalau sudah kitabus shalah, kita sudah menyelesaikan kitabut taharah. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.